السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebuah upaya untuk mendapatkan ilmu bermanfaat adalah kita duduk atau kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita kaji buku-buku para ulama, dan di antara buku tersebut ada Riyadhus Shalihin yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita berusaha pahami dengan keterangan para ulama kita, mulai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, lalu sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba'u tabi'in atau tabi'i tabi'in, imam-imam kita diantaranya imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, dan seterusnya sampai ulama-ulama kita sekarang. Dan berinteraksi dengan firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keterangan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu adalah sebuah kenikmatan, sebuah keberuntungan, semua anugerah. Karena dengan firman-firman Allah itulah dan hadis-hadis Nabi itulah hati itu jadi tenang, hadirin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihi musakinah. Ketenangan itu Allah turunkan bagi orang yang membaca dan mengkaji Al-Qur'anul Karim. Ketenangan Allah turunkan. Jadi kalau kita nyari ketenangan, ini solusinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah salah dalam hal-hal ini. Beliau ma'sum. Beliau terjaga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Namun wahyu Allah wahyukan kepada beliau, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, jika kita ingin ketenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kita ingin selamat di tengah-tengah huru-hara hari kiamat, maka mulailah dengan ilmu dan jadikanlah ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Maka semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana marilah kita selalu menjaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersalawat kepada junjungan kita, rasul kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, masih bersama hadis Ummu Kulthum binti Uqbah, wanita yang sangat luar biasa, nama besar di tengah-tengah wanita-wanita salihah. Dan hadis beliau dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Islah Bainan Nas, bab islah di antara manusia. Dan hadirin Allah muliakan, dan hadis ini sangat penting. Dan ini kembali menunjukkan bagaimana taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Nawawi, lalu kejelian, kejeniusan dan ketepatan Imam Nawawi dalam memilih hadis-hadis di setiap bab. Seperti contohnya hadis Ummu Kulthum. Mari kita bersama Imam Nawawi dalam hadis ini. Al-Imam An-Nawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an ummi Kulthum binti Uqbah binti Abi Mu'ayth radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummu Kulthum binti Uqbah. Dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal kadzdzabu alladhi yusrihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khaira, bukanlah termasuk pendusta seseorang yang mengislah atau orang yang berdusta untuk mendamaikan di antara manusia. Di mana ia menyampaikan yang baik, menyampaikan yang baik. Atau dia mengatakan yang baik. Hadirin Allah muliakan, dan di riwayat yang berikutnya, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalath. Dan saya tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan, rukhsah terhadap apa yang diucapkan oleh manusia di saat manusia itu berdusta, kecuali pada tiga keadaan: al-harb, dalam peperangan, wal-islah bainan nas, dan mengislah di antara manusia, wa hadits ar-rajul imra'ata wa hadits al-mar'ati zawjaha, yaitu ucapan suami ke istri dan ucapan istri ke suami dalam rangka menjaga rasa cinta dan menyenangkan pasangannya. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dibawakan al-Imam An-Nawawi untuk menjelaskan yang pertama pentingnya islah. Pentingnya islah. Ya, pentingnya mendamaikan kedua belah pihak atau kedua saudara kita, kedua teman kita atau lebih. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan, laisal kadzdzabu alladzi yusrifu bainan nas, bukan termasuk pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Lalu pelajaran yang kedua dijelaskan oleh para ulama seperti al-Imam An-Nawawi rahimahullah, atau sebelum Imam Nawawi dulu ya, kita jelaskan dulu bahwa hadirin Allah muliakan, ulama sepakat bahwa hukum asal berdusta adalah haram. Ulama sepakat bahwa hukum asal berdusta itu haram. Huwa minal kabair, in kana fi shahadati zur, Dan berdosa termasuk dosa besar. Jika ini berkaitan dengan persaksian palsu, karena di dalamnya ada ucapan yang tidak benar. Jadi hukum asal bohong itu dosa, hadirin, haram. Dan Nabi SAW kan ancam neraka, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Kebohongan itu akan membawa kita kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Dan kefajiran akan membawa kita kepada api neraka. Dan kita tahu kaidah banyak para ulama bahwa apabila sebuah dosa diancam dengan neraka, maka itu dosa besar. Itu poin yang perlu kita camkan. Jadi hukum asal bahwa berdosa itu haram. Lalu setelah ulama menyatakan hukum asalnya haram, kita masuk ke poin berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, la khilafi jawazil kadhibi fi hadhi suwar. Lalu setelah mereka sepakat berbohong itu dosa titik dan haram titik. Ini bukan ucapan Imam Nawawi, ini keterangan tadi. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa ulama pun tidak ada perbedaan, bersepakat bahwa bolehnya berdusta atau berbohong di tiga hal atau di hal-hal di atas. Dalam peperangan, dalam mendamaikan, dan dalam membangun rasa cinta di antara suami dan istri. Jadi karena Nabi SAW mengecualikan, jelas nas. Coba kita lihat hadisnya. Al-Harb, lalu Islah, lalu yang berikutnya, yang hadis apa riwayat yang berikutnya. Perang, lalu Al-Islah, mendamaikan, wa hadits ar-rajuli imra'atah wa hadits al-mar'ati zawjaha. Ucapan suami ke istri dan ucapan istri ke suami dalam rangka menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi gak ada perbedaan, boleh untuk hal-hal ini, kasus-kasus ini, kotak-kotak ini, boleh. Lalu setelah mereka sepakat boleh, mereka berbeda lagi nih, hadirin. Jadi berbeda, sepakat, berbeda. Itu alurnya. Enggak deh. Sepakat-sepakat berbeda, mohon maaf. Sepakat-sepakat berbeda. Mereka sepakat hukum asalnya bohong itu apa? Haram dan dosa. Terus mereka, ulama kita rahimahullah, berbeda. Sepakat lagi, mohon maaf. Sepakat bahwa boleh berbohong dalam hal-hal yang dikecualikan Nabi SAW. Terus setelah mereka sepakat-sepakat, baru mereka berbeda. Apa yang dimaksud kebohongan dalam kasus-kasus di atas? Apa yang dimaksud kebohongan? Apa yang dimaksud kadzib? Ketika Nabi mengatakan laisal kadzab, tidak termasuk pendusta, orang yang mengislah. Atau tiga kasus yang disebutkan di riwayat berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan berbohong di sini? Pandangan pertama, huwa ala itlaqihi. Ya berbohong secara mutlak. Fa yujuzu qawlu ma lam yakun fi hadhihi al-mawadhi' lil maslahah. Maka bolehnya seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian, tidak sesuai dengan fakta, untuk di kasus-kasus di atas, untuk mendapatkan maslahat. Dan maslahat untuk menyebabkan. Jadi ya, yaitu boleh sampaikan sesuatu yang gak sesuai dengan ini. pendapat pertama. Pandangan yang kedua, ulama sebagaimana mengatakan yang dimaksud bohong di sini bukan bohong yang berarti menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau tidak terjadi atau tidak sesuai dengan fakta, tapi yang dimaksud bohong di sini adalah tauriyah. Wasti'malul ma'arid la salihal kadzib. Bukan terang-terangan berbohong, tapi tauriyah. Atau ma'arid. Dan kita sudah sempat bahaskan masalah ini. Apa sih tauriyah? Seseorang, pembicara, gak ada niat bohong, tapi dengan sengaja mengucapkan sebuah kata atau kalimat yang dipahami pendengar ke sebuah poin, tapi maksudnya ke poin yang lain. Biasanya poin yang lebih jauh atau makna yang lebih jauh. Jadi pendengar memahami poin yang dekat, dia maksudnya poin yang lebih jauh. Itu poin. Dan itu disengaja. Itu tauriyah. Kan demikian. Misalnya tauriyah, kamu bisa ikut kita kan di acara ini. Kapan sih? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ya. Hari Sabtu aku ada acara keluarga lagi. Oh gitu ya. Iya, ada acara keluarga. Mohon maaf banget ya. Padahal pas hari Sabtu dia tidur sama istrinya. Tidur sama istri acara keluarga bukan? Hah? Acara keluarga. Tidur siang gitu, benar-benar tidur gitu lah. Jangan kemana-mana lagi. Ini bukan teori ya, bukan. Jadi yaudah istirahat sama istrinya udah. Istri kan keluarga. Tidur kan acara. Ada kegiatan atau ada kegiatan keluarga nih, gitulah. Atau dia main aja sama anak-anaknya hari Sabtu. Nuansa main itu sebuah acara bukan? Sebuah acara. Anak-anak keluarga, ya udah. Tapi kan orang ketika dengar pendengar ketika mendengar acara keluarga atau kegiatan keluarga yang terbesit apa sih? Ya ngumpul keluarga besar, ya pergi, ya ini, ya semuanya datang. Enggak ada yang datang. Dia cuma main sama keluarganya doang. Itu tarbiyah. Jelas ini. Tapi kalau kita dengar itu dari ini, jangan suudzon loh. Ini pasti tauriyah nih. Gitu lah. Apalagi udah ngaji, ini pasti tauriyah. Dia udah ngaji bab ini. Enggak, belum tentu juga. Pokoknya kata para ulama, tauriyah itu digunakan sesekali aja. Kalau ini makruh. Sebagian mengatakan kenapa? Karena kalau sering digunakan, peribahasa mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, ketika pendengar melihat fakta yang berbeda, dia dipikir berbohong. Padahal pembicara berbohong apa enggak? Enggak. Tiba-tiba yang temannya itu mampir ke rumahnya mau kasih sesuatu. Oh, dia kan lagi ada kegiatan keluarga, acara keluarga di rumahnya. Pasti butuh konsumsi, dianterin lah tuh, risol. Pas sampai rumah enggak ada siapa-siapa. Bohong nih orang. Padahal dia bohong apa enggak? Enggak, dia cuma teori aja. Nah, sekali lagi kalau orang sering menggunakan cara seperti itu, maka peribahasa mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan begitu ketahuan, masyarakat akan suudzon dengan dia, padahal dia gak melakukan itu. Makanya jangan membuat masyarakat suudzon dengan kita. Dan akhirnya kehormatan kita, karakter kita bisa rusak. Itu poin. jelas ini. Oke, poin yang berikut. Jadi terjadi khilaf. Apakah ini dijelaskan para ulama seperti Imam Nawawi? Apakah ini benar-benar bohong atau ini benar ini bukan bohong tapi tauriah? Baik. Poin berikutnya, berarti gimana penerapannya dalam islah bainan nas? Dalam mendamaikan manusia, kalau bohong gimana, kalau tauriah gimana? Praktek ya contoh dari perbedaan tadi itu gimana sih? Kalau bohong misalnya gimana kalau bohong? Kita mendamai ini. Misalnya kita punya teman namanya Udin sama Asep gitu. Gitu. Si Asep marah-marah tentang Udin. Gak bener nih Udin gitu. Dia tuh orangnya tuh licik, orangnya jahat, bla bla lagi marah, semua keluarin. Habis dari Asep coba bicara sama Udin. Kata Udin, dia bicara apa tentang gua? Kita kira-kira ngomong apa? Lu tuh jahat kata dia. Lu tuh licik. Ya ribut lah ini bukannya. Kalau bohong misalnya, kalau maknanya bohong ya, kalau pendapat pertama berarti enggak. Dia enggak bilang lu jahat. Dia bilang tuh lu baik. Ya tapi namanya manusia suka digoda sama syaitan, kita nih lagi dipermainkan sama syaitan. Padahal lu tuh baik, lu tuh orangnya tuh jujur, adil gitu-gitu. Padahal si Asep gak bilang begitu, Asep tuh udah selesai, udah Udin kelar dah riwayatnya di lisannya si Asep pada saat marah-marah tadi. Tapi kita gak sampaikan itu. Atau enggak, Asep gak bicara apa-apa kok tentang lu, kita bicara hal lain. Dan dia sih, gue yakin dia pengen islah gitu. Padahal ngomongnya panjang kali lebar tadi. Gitu. Itu kalau bohong, itu kan itu bohong beneran gitu ya. Kalau tauriah gimana? Tauriah. Gimana tauriah? Si Asep ngomong apa ya tentang gue tadi? Atau Asep gimana sih sikapnya ke gue gitu misalnya gitu? Lu tadi dari Asep ya iya. Enggak, sebenarnya gue pengen tahu dia tuh gimana sih, dia ngelihat gue tuh gimana sih. Nah, jawaban kita apa? Sedangkan Asep baru marah-marah. Nah. Gimana? Ayo dong, ini kan keseharian. Gimana? Coba kasih ide. Gimana contoh tauriah tuh gimana? Antum tolak pinggang mau ngapain sih? Mau ngejawab atau mau? Gak perlu tolak pinggang kalau mau ngejawab. Atau kebelet? Oh, enggak juga. Oke. Okay. Contohnya, kita bisa bilang gini, lo pegang omongan gue ya, lo pegang Asep itu setiap hari doain lo tau nggak, gitu, lo pegang omongan gue setiap hari, Asep itu doain lo, doain kebaikan buat lo, doain keselamatan buat lo, ayo dong israh dong, israh, gitulah. Si Udin berkaca-kaca, bener nih Asep doain gue, iya bener, dia doain gue, dia doain apa? Ya biar lo selamat, bener nih, bukan doain gue mampus, bukan, gue doain lo selamat, dijaga sama Allah. Ya namanya kita kan pasti diadu domba sama syaitan lah, gitu. Si Udin berpikir, si Asep ngedoain, ya Allah selamatkanlah Udin ya Allah, ya Allah jagalah Udin ya Allah, gitu. Padahal gak pernah Asep begitu. Asep tuh sebel banget, emang dasar Udin jahat, Udin trikin, Udin pemain segala macam. Berarti bohong dong? Enggak. Apa maksud kita? Anda mau tanya, Asep sholat gak setiap hari? Oke, sholat. Kalau sholat, beliau tahiyat apa enggak? Tahiyat akhir apa enggak? Atau tahiyat awal enggak? Di tahiyat awal, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu kata para ulama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kan itu tahiyat. At-tahiyatu lillah wa salawat. Dan terus kan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan sebenarnya Asep sama Udin sama-sama baik, tapi dia bisa, mereka bisa aja. Jadi insya Allah Udin orang soleh juga, didoain sama Asep. Ya, semoga keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Atau misalnya kita bilang, kemarin tuh ana dengar sendiri, dengan telinga. Aku dengar sendiri dengan telinga aku. Asep doain kamu. Itulah. Itu kejadian hari Sabtu. Jadi Asep hari Jumat jadi khotib. Pas jadi khotib doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Itu artinya apa? Ya Allah ampunilah muslim yang laki-laki dan muslim yang perempuan. Si Udin muslim. Jadi kemarin tuh didoain si Udin. Lo benar-benar demi Allah Asep doain lo. Demi Allah. Bahkan saksinya bukan hanya gue. Ada beberapa orang, tapi gue gak bisa sebutin. Ya karena dia gak kenal siapa jamaah masjid itu. Privacy-nya. Ya. Nanti kita bersaksi. Itu tauri ya. Karena pas saat khutbah doainnya itu. Itu tauri ya. Masih dijelaskan sebagian para ulama. Jadi pendengar berpikir apa, maksud kita apa, tapi gak bohong. Gak bohong. Gitu lah. Asal jangan Udin cross-check ke Asep aja, lu bener doain gue? Enggak, gue gak bener doain lu. Ya ribet. Makanya ada unsur itu kan, gitu loh. Tapi biasanya kayak gitu tuh gak cross-check lagi, namanya juga lagi sebel. Lagi gak sebel aja kita jarang tabayun atau cross-check, apalagi lagi sebel. Nah itulah kira-kira. Nah agar kesimpulannya adalah ini dua pandangan para ulama. Dan kalau bisa kita memprioritaskan menggunakan tauriyah, itu lebih afdal. Karena keluar dari khilaf para ulama, lebih aman lah gitu. Tapi kalau memang harus mengatakannya karena nggak ada cara kecuali itu agar mereka bisa islah, maka Allah Ta'ala alam zahir hadis Nabi SAW kadzib, bohong. Makanya menggunakan kadzab, tukang bohong, pendusta. Kadzab itu bukan kadzab, bisa diperlihatkan lagi hadisnya jazakallahu khairan. Kadzab itu bukan hanya orang yang satu dua kali bohong. Kadzab itu yang sebelumnya, riwayat sebelumnya, itu yang banyak berbohong, al-kadzab, tukang bohong gitu loh. Jadi hadirin, tapi kalau masih bisa tauriyah, pilih tauriyah, lebih aman dan lebih safety di tengah-tengah para ulama. Tapi kalau Islam nggak bisa terwujud kecuali dengan kadzib atau dengan kebohongan, tidak menyampaikan yang sebenarnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala kasih taufik buat kita. Jelas ini hadirin. Oke. Yang berikutnya, poin yang berikutnya. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Kita lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan di riwayat yang pertama. Beliau menyampaikan alaihi salatu wassalam bahwa fayanmi khairan. Yanmi khairan itu tanpa tasydid ya. Tanpa tasydid. Karena kalau pakai tasydid, yunami itu artinya antitesisnya. Jadi yanmi itu artinya menyampaikan kebaikan agar islah. Itu yanmi. Enggak pakai tasydid. Tapi kalau pakai tasydid, namma yunammi itu kebalikannya. Kebalikannya. Menyampaikan sesuatu untuk merusak dan mengadu domba. Makanya namimah kan. Namimah, pernah dengar istilah ngadu domba itu namimah. Jadi kalau nama yanmi itu menyampaikan sesuatu agar mereka bersatu, islah, berdamai, solid lagi. Tapi kalau pakai tasydid itu artinya 180 derajat beda. Artinya menyampaikan sebuah berita atau sesuatu hal yang membuat orang itu pecah, membuat permusuhan, membuat konflik horizontal dan seterusnya, atau konflik vertikal di antara orang tua dan anak dan lain sebagainya. Itu poin. Jadi bahasa Arab itu dalam ya, beda tasydid aja itu berubah makna. Nah, ini menunjukkan hadirin bahwa kata para ulama, kita tuh harus berpikir dalam berbicara atau berpikir sebelum berbicara. Dan apa yang kita sampaikan hendaknya dibangun di atas spirit menjaga persatuan, menjaga perdamaian di tengah-tengah umat semampu kita. Sesuai dengan kaidah yang digariskan oleh ulama dan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu. Itu poin. Dan kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk menghindari isya'atil fitan, menyebar fitnah atau menyebarkan hal yang bisa membuat pecah, konflik, ribut, su'udzon, renggang hubungan di antara orang. Itu pesan besar. Makanya Nabi SAW mengatakan itu tadi. Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan. Bukan termasuk tukang bohong atau pendusta orang yang mengislah, maka dia memberikan berita dan kabar baik dan mengatakan yang baik-baik saja. Jelas. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bohong itu boleh, itu menunjukkan bahwa kita harus jaga itu. Jadi kalau bohong aja dibolehkan oleh sebagian para ulama, karena kita tadi sampaikan ada yang mengatakan bohong, ada yang mengatakan tauriyah. Jadi kalau bohong aja dibolehkan sebagian para ulama dengan hadis ini. Dan ini sebenarnya zahirnya hadis ini. Maka ini menunjukkan sekali lagi seorang muslim harus punya mental mengislah dan selalu mengarahkan orang islah, dan harus berusaha menjaga kebersamaan sebuah hubungan, menjaga persatuan sebuah hubungan, sebuah lingkungan, sebuah ekosistem, sebuah persahabatan, sebuah pertemanan, sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, dan seterusnya. Dan jangan menyampaikan sesuatu yang bisa membuat hubungan itu renggang, apalagi pecah. Tidak boleh. Dan dalam hal ini kita tidak boleh dalam tanda kutip main polos dan lugu dengan dalih kejujuran. Saya pernah mendapati kasus ada konflik ribut besar. Ini udah ribut, akhirnya tambah parah ributnya gara-gara ada pihak yang menyampaikan ke salah satu mereka itu apa adanya. Ya, dia ngomong begini, begini, begini, begini, begini. Ya ribut lah, tambah parah. Terus ketika saya tanya, kenapa disampaikan semua? Kan harusnya kita mengislah. Terus berargumentasi, masa aku gak nyampaikan semua? Kan kita harus jujur. Dan kita kan harus ya sampaikan semua. Pertama, tidak menyampaikan semua data itu bukan kebohongan. Bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu bohong. Faktanya ke kanan, kita bilang kiri. Tapi kalau faktanya ke kanan, kita diam saja, emang itu bohong? Enggak kan? Kita diam aja. Makanya, kenapa disampaikan semua sih? Kenapa gak diam aja? Jangankan diam, wong bohong aja boleh. Atau mentok-mentok tauriah lah, boleh. Tapi sebagian dengan nggak tahu, ya itu tadi cara ininya polos, lugu, diceritain semuanya, ya ngamuk lah. Dan akhirnya nggak pernah, mohon maaf, akhirnya membuat masalah tambah ribet. Karena semua disampaikan, semua disampaikan, semua disampaikan. Dan karena kadang-kadang semuanya disampaikan. Itu hal yang kan sebenarnya kan terlepas apa yang paling bijak ya. Tapi kan sebenarnya kita punya opsi, hadirin. Kita punya opsi. Yang pertama, bohong untuk mengislah. Itu opsi pertama sebagaimana hadis. Yang berikutnya, tauriyah. Sebagaimana tafsir sebagian para ulama untuk mengislah. Yang ketiga, tidak bicara atau tidak disampaikan untuk mengislah. Itu lebih ringan lagi. Yang keempat, disampaikan tapi diganti redaksi. Jangan plek ketuplek disampaikan terus kata-kata tajamnya, oke, aku forward ya. Jangan. Inti poinnya aja. Enggak, poinnya adalah dia lagi emosi tapi sebenarnya dia pengen islah gitu. Nggak, dia ngomong apa sih, nggak penting gitu. Tapi emang dia nggak kondusif sekarang. Atau pesannya tuh dia pengen ini gitu loh. Kalau Anda bisa lepas poin ini, insya Allah aman. Insya Allah islah. Nggak usah disebutkan, dia tuh pengen ini. Dia juga bilang, bahwa lo begini bla bla bla. Jangan. Kan nggak perlu bilang. Kalaupun harus disampaikan pesannya, kan bisa pakai bahasa lain. Baru opsi terakhir, baru sampaikan semua. Jadi kan ada lapisan-lapisan gitu loh. Tapi kenapa sebagian kita tuh langsung pilih opsi paparkan aja semuanya. Bahkan kalau sekarang itu tertulis di sebuah pesan singkat atau WA atau email, langsung copy paste atau screenshot atau di forward dan akhirnya ribut semuanya. Padahal sekali lagi, dalam kasus ini bohong itu rukhsah, kata para ulama, kata Nabi, kata Ummu Kulthum. Terus, oke, kalau ngebohong, tauriyah diam aja, dirubah redaksinya, diperhalus, baru opsi terakhir. dari empat opsi sebelumnya. Kenapa empat opsi ini dihilangkan, lalu seorang kita gampang langsung milih opsi terakhir? Jujurkah kita ketika bicara? Benarkah niat kita? Karena kadang-kadang kita, kadang-kadang di masyarakat suka pakai, gue harus jujur sama lo. Oke, kalau memang harus jujur, kalau memang, emangnya harus kata demi kata disebutkan ya? Kenapa nggak dihaluskan? Biar peluang islah besar. Atau nggak disampaikan? Atau tauriah? Atau memang kalau harus bohong? Sebagaimana pandangan sebagian para ulama dalam mengislah. Dalam mengislah. Karena islah itu penting, hadirin. Islah itu sangat penting. Mendamaikan itu penting. Itu salah satu tujuan penting di dalam agama kita. Wong sampai bohong aja dibolehkan kok. Tanah aja diperbolehkan, kita udah bahas. Bisik-bisik segala macam. Ini kan menunjukkan penekanan pentingnya mendamaikan, pentingnya mengeratkan, pentingnya mendekatkan yang jauh, pentingnya mempersolid. Dan tercelanya upaya adu domba memperkeruh dan membuat konflik di antara kedua belah pihak. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga kita Allah kasih taufik untuk menjadi orang soleh dan muslih, orang soleh dan orang yang suka mengislah, memperbaiki, mendamaikan. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.